selalu bergandeng tangan sepanjang jalan kenangan. Ku peluk dirimu mesra. Hujan yang rintih-rintih di awal bulan itu menambah selalu bergantung.